jangan kau ragukan, tetaplah kedua mataku, bimbang hati ini yang mudah terayun, berlabuhlah kini di sisimu. Kasih, usah kau gelisah, peganglah jemari tanganku, rasa jiwa ini penuh tanda tanya, berdamailah sudah di sana.